Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita terhadap kitab At-Tuhfatus Saniyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan Niyabatun Nuni Anid Dhammah, penggantian Nun terhadap Dhammah. Nun menggantikan dhammah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudari' idha attasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru al-mu'annathatil mukhatabah. Dan adapun nun, maka dia menjadi tanda untuk rofa pada fi'il mudhari' apabila bersambung pada fi'il mudhari' tersebut dhamir tathniyah, dhamir yang menunjukkan jumlah dua, au dhamiru jam' atau dhamir yang menunjukkan jamak, au dhamirul mu'annathatil mukhatabah ataupun dhamir yang menunjukkan perempuan, ya, yang diajak bicara, ya, satu orang. Qala rahimahullahu ta'ala, takunun nunu alamatan ala annal kalimata allati hiya fi akhiriha marfu'atun fi mawdi'in wahid. Nun menjadi tanda bahwa kata yang dia pada akhirnya itu dirofakkan pada satu tempat. Wa huwa al-fi'lul mudhari'ul musnadu ila alifil itsnaini aw itsnataini. Awil musnadu ila wawi jama'ati dzukuri. Awil musnadu ila ya'il mu'annatsatil mukhatabati. Satu tempat tersebut itu adalah fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif tathniyah. Alif yang menunjukkan jumlah dua, baik dua muzakkar maupun dua mu'annaf. Atau fi'il mudhari yang disandarkan kepada wawu jama'ah, wawu yang menunjukkan jumlah banyak, jamak laki-laki. Atau fi'il mudhari' yang disandarkan kepada ya mu'annatsah al-mukhatabah. Ya mu'annats, ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara, ya, satu orang. Kita lihat keterangannya. Ammal musnadu ila alifil itsnaini fanahu as-sadiqani yusafirani ghadan wa nahu antuma tusafirani ghadan fa qawluna yusafirani wa kadza tusafirani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nuni Wa aliful itsnaini fa'ilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in. Adapun fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif itsnain, alif yang menunjukkan jumlah dua muzakkar, maka seperti contoh as-sadiqani yusafirani ghadan. Ya, dua teman akan bersafar besok. Dua teman akan bersafar besok. As-sadiqani yusafirani ghadan. Dan juga contoh antuma tusafirani ghadan. Kalian berdua akan bersafar besok. Antuma tusafirani ghadan. Maka ucapan kita yusafirani dan demikian pula tusafirani, ya. Yusafirani, ya. Mereka berdua akan bersafar, tusafironi, kalian berdua akan bersafar. Maka ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu'. Litajarrudihi minan nausibi wal jazimi. Dikatakan marfu' karena kosongnya fi'il tersebut dari amil yang menasobkan ataupun dari amil yang menjazmkan. Ya, karena tidak ada yang menasobkan dan tidak ada yang menjazmkan, maka dikatakan fi'il mudhari' itu marfu'. Dan tanda rofa'nya adalah thubutun nun. Ya. Tetapnya huruf nun. Ya, sehingga tadi dalam judul dikatakan apa? Niabatun nuni anid dhammah. Nun menjadi ganti dari dhammah. Nun menjadi tanda rofa, ya, bagi fi'il mudhari, ya. Yang mana ini nun ini sebagai pengganti dari dhammah. Dan alif itsnain dan alif itsnain, alif yang menunjukkan jumlah dua di sini, ya, yusafirani, ro-nya panjang, di situ ada alif, kemudian tusafirani, ro-nya panjang, ada alif, alif di sini fa'ilun, sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya, ya, karena yang melakukan berapa? Dua orang. Mabniyun ala sukun. Alif di sini dia dimabnikan pada sukun, ya. Ya. Dimabnikan pada sukun. Ya. Jadi alif di sini teranggap disukun. La mahalla lahu fi mahalli raf'in. Mabni pada sukun menempati tempatnya rofa, ya, karena fa'il kan, yang namanya fa'il di mana-mana kan apa? Marfu. Yang namanya fa'il, pelaku dari perbuatan, di mana-mana kedudukan i'rabnya itu marfu. Ya, ketika didapati pada kalimat itu kok dia mabni, maka mabninya di sini dia pada tempatnya marfu, pada tempatnya rofa. Sehingga dikatakan tadi apa? Mabniyun ala sukuni fi mahali rofin. Mabninya sukun di sini dia fi mahali rofin, pada tempatnya rofa. Ya. Wa qad ra'aita annal fi'l al-mudhari'a al-musnada ila alifil itsnaini qad yakunu mabdu'an bil ya'i lid-dalalati 'ala al-ghaibati kama fil mithal al-awwal wa qad yakunu mabdu'an bit-ta'i للدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. Dan sungguh engkau telah melihat bahwa fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif itsnain di sini dalam dua contoh tadi, kadang dia diawali dengan huruf ya, yang ya ini untuk menunjukkan ghaibah ya, pada yang dibicarakan ya, ghaibah, ghaib. Sebagaimana ini yang ada pada contoh pertama ya, as-sadiqani yusafirani ghadan. Yusafirani fi'il mudhari' di sini didahului dengan huruf ya. Dan kadang pula diawali, didahului dengan huruf ta, yang ta ini lidalala untuk menunjukkan atas khitab yang diajak bicara, antuma, sebagaimana yang ada pada contoh kedua ya, antuma tusafirani ghadan. Ta di sini menunjukkan pada yang diajak bicara ya. Ini untuk fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif itsnain yang muzakkar. Wa ammal musnadu ila alifil itsnataini fa nahwu al-hindani tusafirani ghadan wa nahwu antuma ya hindani tusafirani ghadan. Fatusafirani fil mithalaini fi'lun mudari'un marfu'un bithubutin nuni wal alifu fa'ilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Dan adapun yang disandarkan kepada alif itsnatain, alif yang menunjukkan dua perempuan, dua mu'annas, maka seperti contoh al-hindani tusafirani hudan, dua hindun akan bersafar besok. Dan juga pada contoh antuma ya hindani tusafirani, kalian berdua wahai hindun akan bersafar besok. Maka tusafirani pada dua contoh ini fi'lun mudhari'un marfu, adalah fi'il mudhari' yang marfu, yang dirofakkan dengan tetapnya huruf nun. Sementara alif di sini adalah fa'il. Ya, alif di sini adalah apa? Fa'il tusafirani. Ya, setelah ro ini ada alif. Mabniun ala sukun, yang mabni pada sukun ya, walaupun tidak diharokati dengan harokat sukun, namun alifnya itu teranggap disukun. Fi mahalli rofin, pada mahal, pada tempat rofa. Mabni pada sukun berada pada mahalnya rofa, tempatnya apa? Rofa ya, karena fa'il itu mesti apa? Marfu ya. Baik. Wa minhu ta'lamu anna al-fi'l al-mudhari' al-musnada ila alif al-ithnataini la yakunu mabdu'an illa bit-ta'i lid-dalalati 'ala ta'nitsil fa'il. Dan dari sini engkau tahu bahwa fi'il mudhari' yang disandarkan kepada alif itsnatain, alif yang menunjukkan jumlah dua perempuan, tidaklah diawali kecuali dengan huruf ta, yang untuk menunjukkan apa? Ta'nitsil fa'il, mu'annasnya fa'il ya. Jadi ta di sini untuk menunjukkan apa? Mu'annasnya fa'il, sawa'un akana ghaiban, sama saja apakah itu ghaib ya, yang dibicarakan. Kalmithalil awal, seperti pada contoh yang pertama ya, al-hindani tusafirani hodan ya, am kana hadiron mukhataban kal mitsali tsani, atau dia itu hadir yang diajak bicara seperti pada contoh yang kedua. Antuma ya hindani tusafironi ghadan. Ya. Baik. Wa ammal musnadu ila wawil jamaah, adapun yang disandarkan kepada wawu jamaah, ya wawu yang menunjukkan jamak mudzakkar. Fanahu, maka seperti contoh, ar-rijalul mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Ya. Ar-rijalu al-mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Wa nahwu, antum ya qaumi taqumuna biwajibikum. Ya. Artinya, ar-rijalu, para lelaki, al-mukhlisun yang ikhlas, mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan kewajiban mereka. Dan contoh, antum kalian ya kaum wahai kaum, ya, menegakkan kewajiban kalian. Fayakumuna wa mithluhu takumuna, maka yakumuna dan demikian pula takumuna, fi'lun mudhari'un marfu, adalah fi'il mudhari' yang marfu. Wa alamatu raf'ihi subutun nun, fi'il mudhari' yang marfu dan tanda rafa'nya adalah tetapnya huruf nun. Tetapnya huruf nun. Wa wawul jama'ati fa'ilun, dan wawu jama'ah di sini adalah sebagai fa'il. Mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in, yang mabni pada sukun pada tempat rafa. Ya. Wa minhu ta'lamu, dan dari sini engkau mengetahui. Annal fi'lal mudhari al-musnada ila hadhil wawi qad yakunu mabdu'an bil ya'i lidalalati 'alal ghaibah kama fil mithal al-awwal, wa qad yakunu mabdu'an bitta'i lidalalati 'ala al-khitab kama fil mithal al-thani. Dan dari sini engkau tahu bahwa fi'il mudhari yang disandarkan kepada wawu ini kadang didahului dengan huruf ya yang untuk menunjukkan ghaib yang dibicarakan, sebagaimana pada contoh yang pertama yaqumuna, dan kadang diawali dengan huruf ta, yang ta ini untuk menunjukkan khitab yang diajak bicara, sebagaimana yang ada pada contoh yang kedua. Takumuna. Baik. Wa amal musnadu ila ya'il mu'annathatil mukhatabah fanahu anti ya hindu ta'rifina wajibaki. Fata'rifina fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni, wa ya'ul mu'annathatil mukhatabah fa'ilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Dan adapun yang disandarkan kepada ya mu'annath mukhatabah, ya, maka seperti contoh anti ya Hindu, engkau wahai Hindun, ta'rifina wajibaki, mengetahui ya kewajibanmu. Maka ta'rifina pada contoh di sini adalah fi'lun mudhari'un marfu', fi'il mudhari' yang marfu', wa alamatu raf'ihi thubutun nuni, dan tanda rafa'nya adalah tetapnya huruf nun. Dan adapun ya muannasah mukhatabah di sini sebagai fa'il, ya. Ya di sini ta'rifina, ya fina panjang di situ setelahnya huruf ya. Adalah sebagai fa'il mabni ala sukun yang mabni pada sukun fi mahali raf'in pada tempat rofa. Mabni atas sukun pada tempatnya apa? Rofa. Wala yakunul fi'lul musnadu ila hadhil ya'i illa mabdu'an bitta'i. Dan fi'il yang disandarkan kepada ya' di sini tidaklah ada kecuali didahului dengan huruf ta. Tidaklah fi'il yang disandarkan kepada ya di sini, ya mu'annas mukhotoba, kecuali pasti didahului dengan huruf ta. Wahia dalatun ala ta'nitsil fa'il, dan ta di sini untuk menunjukkan mu'annasnya fa'il. Ya. Menunjukkan apa? Ta'nitsil fa'il, mu'annasnya fa'il. Pelakunya itu perempuan. Fatalakhasa laka annal musnada ilal alifi yakunu mabdu'an bita'i au bil ya'i. Maka menjadi kesimpulan untukmu di sini bahwa yang disandarkan kepada alif kadang didahului dengan ta dan kadang didahului dengan ya. Wal musnada ilal wawi kadzalik yakunu mabdu'an bi ta au bil ya. Dan demikian pula yang disandarkan kepada wawu di sini kadang diawali dengan ta dan kadang diawali dengan apa? Ya. Wal musnada ilal ya ila yakunu mabdu'an illa bi ta, dan yang disandarkan kepada ya tidaklah didahului kecuali dengan apa? Huruf ta. Wa mithaluha, sehingga dalam contoh mungkin kalau mau diurut ya tanpa dalam satu kalimat, yakumani takumani yakumuna takumuna takumina, ya. Yakumani takumani yakumuna takumuna takumina. Wa tusamma hadhil amthilah, dan dinamakanlah contoh-contoh di sini, ya, lima fi'il di sini al-af'al al-khamsah, ya, fi'il-fi'il yang lima, ya, ada asma'ul khamsah, ya, ada al-asma'ul khamsah, ada al-af'alul khamsah, ya. Ada al-asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Ada al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Bisa dipahami, ya. Sehingga dari sini, ya, kita telah mengetahui apa? Tanda-tanda rofa. Ya. Yang terakhir, niabatun nun ani ad-dhamma. Ya, nun sebagai pengganti dari dhamma. Baik, ya, sebelum melanjutkan pada pembahasan berikutnya, tadi kita telah melewati beberapa contoh, ya. Kita akan melihat ya i'rab dari contoh-contoh tersebut. Kita lihat. Kita lihat dari awal. As-sadiqani yusafirani ghadan. As-sadiqani yusafirani ghadan. Ya, dua orang teman akan bersafar besok. Itu artinya. Dua orang teman akan bersafar besok. Kita lihat i'rabnya. As-sadiqani mubtada'un adalah mubtada. Ya. Walaupun kita belum sampai pelajaran ini, nggak apa-apa kita sampaikan sebagai bentuk pelatihan untuk i'rab nantinya. As-sadiqani mubtada'un. As-sadiqani adalah mubtada. Marfu'un bil ibtida, yang dia dirofakkan ya karena ibtida, ya karena ya sebagai apa permulaan ya, suatu kalimat ya. Wa alamatu raf'ihi al alifu, dan tanda rofaknya adalah alif. Li'annahu musannan, dikarenakan as-sadiqani isim musanna, ya isim yang menunjukkan jumlah dua. Ya. Wan-nunu, dan nun di sini as-sadiqani, ni nun di sini iwadun anitanwin, ya adalah sebagai penggantinya tanwin. Ya. Penggantinya apa? Tanwin. Yusafironi fi'lun mudhari'un marfu'un adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi, dikarenakan kosongnya fi'il mudhari' tersebut dari yang menasobkan dan dari yang menjazimkan. Ya, kenapa tidak dikatakan dari juga yang mengkhafatkan? Ya, karena fi'il seperti yang telah kita sampaikan tidak ada khafat pada apa? Fi'il. Yang ada apa? Rofa, nasob dan jazm. Ya. Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Karena kosongnya fi'il mudhari' tersebut dari yang menasobkan dan dari yang menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni, dan tanda rafa'nya adalah tetapnya huruf nun. Ya. Yusafironi, tanda rafa'nya adalah tetapnya huruf nun. Wal alifu, dan alif di sini rinciannya dhamirun muttasilun adalah dhamir muttasil, ya dhamir muttasil mabniyun ala sukun, yang mabni pada sukun fi mahalli raf'in, pada tempat rafa. Fa'ilun, alif di sini sebagai fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Ya. Dan kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il di sini, ya tusafironi apa? Yusafironi di sini. Ya, kan ada fi'il, ada fa'il ya, fi'il mudhari', demikian pula fa'ilnya. Fi mahalli raf'in adalah pada tempat rafa'. Ya, jumlah fi'il dan fa'il di sini yusafironi, ya fi'il dan fa'il di sini itu fi mahalli raf'in, pada tempatnya rafa. Khobarul mubtada, ini sebagai khobar untuk mubtada. Ya, as-sadiqani tadi kan dikatakan mubtada. Ya, di mana-mana kalau ada mubtada mesti ada khobar. Kalau sudah dikatakan ini mubtada, maka harus dicari khobarnya mana. Dalam contoh kalimat ini khobarnya itu dalam bentuk jumlah fi'il dan fa'il. Jumlah fi'il dan fa'il, ya. Ghadan yang artinya besok, maf'ulun fihi sebagai maf'ul fih. Ya, ini istilah nahwu. ada maf'ul bih, ada maf'ul fih, ada maf'ul li ajlih. Ya, kalau yang hodan di sini maf'ulun fihi, maf'ul fih. Mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah, yang dia dinasobkan, ya, dia dinasobkan sebagai dzaraf zaman. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dzahirah, dan tanda nasobnya fathah dzahirah, fathah yang zahir, yang nampak fathahnya. Dan ala akhirihi, ya, nampak pada akhirnya fathah tersebut. Wa huwa muta'alliqun bil fi'li yusafiru, ya, yusafiru ini, yusafiruni, ya. Dan ghadan di sini dia muta'alliq berkaitan dengan fi'il yusafir. Paham? Ya, kalau belum paham nanti insyaallah akan sampai pembahasannya. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Antuma tusafirani ghadan. Antuma tusafirani ghadan. Antuma tusafirani ghadan. Kalian berdua akan bersafar besok. Antuma, an di sini dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Dhamir munfasil yang mabni pada sukun pada tempatnya rofa. Ya. Dan dhamir di sini yang disukun di sini adalah mubtada, sebagai mubtada. Atta, ya, antuma, tak di sini, tuk di sini. Harfu khitabin, huruf yang menunjukkan yang diajak bicara. La mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukan baginya dari i'rab. Wal mimu lil imad, dan mim di sini untuk al imad. Ya. Wal alifu dalun ala tasniyah, dan alif di sini antuma, ya, ma panjang ada alifnya, dalun ala tasniyah menunjukkan pada jumlah dua, ya, menunjukkan atas jumlah berapa, dua, ya, ini diantara i'rab untuk antuma, ya. Ada lagi yang meng-i'rab selain dari yang ini. Ya, langsung antuma dikatakan dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun, ya, fi mahali raf'in mubtada. Ada yang menjabarkan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Berikutnya. Tusafironi ghodan, ya, ini i'rabnya seperti yusafironi ghodan. I'rabnya seperti yusafironi ghodan yang ada pada contoh as-sadiqoni yusafironi ghodan, ya. Ya. Baik. Tadi disebutkan wal mimu lil imad, mim itu, ya, untuk apa? Al imad, ya, untuk sandaran, ya. Untuk sandaran, ya, kalau ditanya apa makna mim, yang di situ mim itu untuk imad, untuk sandaran, Ya. Maka dijawab mim harfu imad, yang dia dikatakan huruf imad, huruf untuk sandaran, li'timadil mutakallim 'alaiha fi daf'il ishtibah bainal alifil musanna wa ghairi. Ya. Untuk ya, bersandarnya mutakallim terhadapnya, ya. Karena apa? Bersandarnya mutakallim terhadapnya untuk menolak al-ishtibah, ya, kesamaran antara alif musanna dan yang lainnya, ya, untuk menolak tersamarnya antara alif musanna dengan yang lainnya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Tadi disebutkan dalam contoh as-sadiqani yusafirani ghadan. Al-hindani tusafirani ghadan. Al-hindani tusafirani ghadan. Maka untuk i'rab al-hindani tusafirani ghadan seperti i'rab as-sadiqani yusafirani ghadan. Pengi'robannya itu seperti i'robnya apa? As-sadiqani yusafirani ghadan. Baik. Kemudian antuma ya hindani tusafirani ghadan. Antuma ya hindani tusafirani ghadan. Ya. Ya. Antuma ya. Ya hindani tusafirani ghadan ya. Untuk antuma dan tusafironi ghadan itu seperti i'rab yang di awal ya, antuma tusafironi ghadan ya, seperti itu i'rabnya. Nah, di sini ada tambahan dalam kalimat apa? Ya hindani, antara antuma dengan tusafironi ghadan ada apa? Kalimat ya hindani ya. Ya hindani, maka ya di sini harfu nida'in, huruf nida, huruf yang dipakai untuk memanggil, wahai, ya, hey, ya. Dan hindani ini munada yang dipanggil, mabniyun alal alif, hindani di sini mabni pada alif. Li annahu musanna, dikarenakan hindani musanna fi mahali nasbin ya, pada tempatnya nasob. Pada tempatnya apa? Nasob. Wanunu, dan nun di sini hindani, nun di sini iwadun anit tanwin ya, ya penggantinya tanwin. Wa jumlatu ya hindani la mahalla laha minal i'rab li'annaha i'tiradiyah. Jadi ya hindani ini tidak ada tempat untuk i'rab dikarenakan dia adalah i'tiradiyah ya. Ya. Insyaallah nanti akan dijelaskan dalam tempat yang sesuai. Kemudian contoh berikutnya. Ar-rijalul mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Ar-rijalul mukhlisuna ya, orang-orang laki-laki yang mereka mukhlis, yang ikhlas, Hum, mereka itu, alladzina adalah orang-orang yang yakumuna menegakkan biwajibihim, kewajiban mereka. Ya. Kita lihat i'rabnya. Ar-rijalu, ya, jamak dari rojulun. Rojulun jamaknya ar-rijalu. Ya, jamak apa? Jamak taksir. Ya. Bukan jamak mu'anas salim, bukan jamak mudzakar salim. Ya, kalau jamak mudzakar salim kan ketambahan wawu dan nun. Kalau jamak mu'anas salim kan ketambahan apa? Alif dan ta. Sementara di sini tidak ada tambahan apa-apa. Ya, rajulun, rijalun. Mendapatkan tambahan, tapi bukan tambahan wawu dan nun. Atau alif dan ta. Sehingga di sini dikatakan apa? Ar-rijalu ini jamak dari apa? Rajulun jamaknya apa? Jamak taksir. Ar-rijalu mubtadaun, mubtada. Marfu'un bil ibtida. Ya, dia dirafa'kan karena ibtida. Ya, karena sebagai permulaan suatu kalimat. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah ala akhirih. Dan tanda rofaknya adalah dhommah zahirah pada akhirnya. Dhommah zahirah, dhommah yang nampak pada akhirnya. Kelihatan ar-rijalu, lu. Ya. Al-mukhlisuna sifatun li ar-rijal. Al-mukhlisuna sebagai sifat untuk ar-rijal. Ya. Lelaki yang ikhlas, ya. Yang ikhlas di sini, ya, sifatnya apa? Ar-rijal. Wa sifatul marfu'i marfu'un mithluhu, ya. Dan sifatnya sesuatu yang marfu' adalah marfu' juga, ya, karena apa? Sifat mengikuti yang disifati. Ketika yang disifati itu marfu', ya, sifatnya harus apa? Marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya al-mukhlisun, dikarenakan dia marfu' juga. Tanda rafa'nya apa? Wawu. Li'annahu jam'u mudzakarin salimun, dikarenakan dia adalah jamak mudzakar salim. Hum, ya. Hum di sini dhamiru faslin la mahalla lahu min al-i'rab. Ya. Dhamir, ya. Dhamiru faslin, ya, yang tidak ada kedudukan untuknya dari i'rab. Ya, dhamir fasl. Ya. Ya, tidak ada kedudukan baginya dari i'rab. Ya, kita mendapatkan beberapa istilah yang nanti akan kita mendapatkan kejelasannya dalam pembahasan-pembahasan yang akan datang insyaallah. Hum dhamiru faslin, dhamir fasl, yang tidak ada kedudukan baginya dari i'rab. Wa alladzina, alladzina ismu mausulin mabniyun 'alal fathhi. Alladzina adalah isim mausul, ya, isim mausul yang mabni pada fathah. Alladzina, ya, na fi mahali raf'in khabarul mubtada, pada mahal, pada tempat rafa yang alladzina ini sebagai khabarul mubtada, khabar bagi mubtada. Wa huwa ar-rijal, yang mubtada di situ adalah ar-rijal, ya. Yaqumuna, yaqumuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Fi'il mudhari' yang marfu', karena kosongnya fi'il mudhari' tersebut dari yang menasabkan dan dari yang menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni, dan tanda rafa'nya adalah tetapnya huruf nun. li'annahum minal amthilatil khamsah, dikarenakan ya yakumuna termasuk dari al amthilatul khamsah. Ya, antum bisa katakan al af'al khamsah, bisa dikatakan amthilatul khamsah. Nah. Wal wawu dan wawu ya, yaqumuna wawu di sini dhamirun muttasilun, dhamir muttasil mabniun ala sukun, yang mabni pada sukun fi mahali raf'in fa'il, pada tempatnya rafa' sebagai fa'il. Ya, dhamir di sini yang dia itu wawu sukun sebagai fa'il. Alba'u ya biwajibikum, alba'u bi di sini harfu jar, adalah huruf jar. Harfu jarin huruf jar. Huruf jar ya. Wajibi ismun majrurun bil ba, isim yang dijarkan oleh huruf ba. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahirah alal ba, dan tanda jarnya adalah kasrah yang zahirah, kasrah yang nampak ya pada huruf ba ya. Biwajibihim ya, biwajibihim, wajibi ya, kasrohnya apa? Zahirah, nampak. Wajibi mudhaf, wajibi mudhaf. Wal ha'u dan ha' di sini him, hi ya. Ha' di sini hi, dhamirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahalli jarin bil mudhaf. Dhamir muttasil yang mabni pada kasrah di tempat jar ya, bil mudhaf, karena dia sebagai apa? Mudhaf ya. Mudhaf apa? Biwajibihim, hi di sini mudhaf ilaih ya, mudhafnya wajibi, hi-nya sebagai mudhaf ilaih ya. Wal mimu, mim di sini ya, biwajibihim, mim yang sukun di sini alamatun dil jam'i, sebagai tanda untuk jamak ya, sebagai tanda untuk jamak. Mim di sini sebagai tanda untuk jamak. Wal jar wal majruru muta'alliqani bil fi'li, dan jumlah jar dan majrur itu berkaitan dengan fi'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il silatul mausul la mahalla laha minal i'rab, dan jumlah dari fi'il dan fa'il adalah silah mausul, adalah apa? Sebagai silah mausul yang tidak ada kedudukan baginya dari i'rab. Wal a'id al wawu, dan a'idnya adalah wawu, nanti akan sampai insyaallah. Li'anna alladzina, dikarenakan alladzina ismu mausulin, isim mausul yahtaju ila silah wa a'id, yang dia membutuhkan kepada silah dan a'id ya, butuh kepada silah dan a'id, akan sampai insyaallah. Wa yajuzu an nu'riba, dan boleh untuk kita mengi'rab ya, boleh untuk kita mengi'rab him di sini ya, biwajibi him, him di sini dhamiran munfasilan mabniyan ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada tsanin, dhamir munfasil yang mabni pada dhamma, pada mahal, pada kedudukan, pada tempat rafa sebagai mubtada yang kedua. Walladzina khabaruhu, sementara alladzina adalah apa? Khabarnya. Wa yajuzu an nu'ribahum, hum di sini hum ya, pada kalimat ar-rijal mukhlisuna humul ladzina yaqumuna biwajibihim. Hum di sini hum bukan him. Dhamir munfasil mabni ala dham fi mahalli raf'in mubtada tsanin. Mubtada yang kedua, ya. Sementara ar-rijal mubtada yang pertama. Walladzina dan alladzina khabarnya. Wal wa jumlatul mubtada tsani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabarul mubtada al-awwal. Dan jumlah mubtada yang kedua berikut dengan khabarnya adalah dia pada tempatnya rofa sebagai khobar bagi mubtada yang awal. Ya. Warrobit abdomir hum. Dan robitnya adalah domir hum. Nah, itu beberapa cara mengikrob. Ya. Ya mungkin sekilas memusingkan urusan ikrob. Ya. Memang demikianlah ketika kita bisa melakukan pengi'roban suatu kalimat, kalau kita sudah bisa, ya dikatakan kita bisa sudah paham ilmu nahwu. Kalau kita sudah bisa mengi'rob suatu kalimat, maka berarti kita paham ilmu nahwu. Ya. Karena tidak lain pengi'roban itu kan mengungkapkan, menjabarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada pada kalimat tersebut. Iya. Dhammah kenapa dhammah itu loh. Fathah kenapa fathah itu loh. Dijabarkan dalam i'rob. Ya. Ketika kita bisa mengikrob, berarti kita telah tahu ilmu nahwu. Ya. Apa yang barusan kita dengar mungkin dari istilah-istilah yang baru, ya kita mungkin belum tahu, ya berarti kita belum tahu ilmu nahwu. Insya Allah Ta'ala kita akan sampai dalam masalah tersebut. Baik, ya. Apa yang kami sampaikan tidak untuk membuat antum pusing, ya. Namun ini ya perkenalan tentang i'rab. Ya, seperti yang telah kita sampaikan, insya Allah kita ketika melewati contoh-contoh kita mulai akan mengi'rab, ya, akan membiasakan untuk mengi'rab. Nah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Dan insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pengikroban beberapa contoh yang tersisa. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.